إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Bayan Al-Murassah Syarah Al-Qawaid Al-Arba karya Al-Syeikh Ubayd Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan kembali penjelasan beliau. Ad-dalilu tsani, beliau akan menjelaskan dalil yang kedua, ayat yang kedua yang terkandung di dalam ucapan muallif, ucapan Muhammad Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang menyebutkan tentang peribadatan kaum musyrikin kepada malaikat. Peribadatan kaum musyrikin kepada para malaikat. Qala habibullah ad-dalilu tsani, dalil yang kedua, ayatu Ali Imran, ayat di dalam surat Ali Imran. Istadalla biha al-musannifu rahimahullah ala anna min ma'budatil musyrikin al-malaikah. Ayat di dalam surat Ali Imran yang dengannya musannif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan ayat tersebut bahwasanya di antara sesembahan yang disembah oleh kaum musyrikin adalah para malaikat. Tentunya para malaikat berlepas diri dari kesyirikan mereka. Ayat tersebut berbunyi wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidaklah para nabi dan rasul itu memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbab. Arbab bentuk jamak dari rob, yaitu Tuhan yang diibadai. Tidak mungkin ada seorang nabi yang Allah berikan kepadanya wahyu, kemudian Allah turunkan kepadanya Alkitab, kemudian dia memerintahkan manusia untuk beribadah kepada para malaikat dan para nabi. Ini perkara yang tidak mungkin. Wa hadhihi ja'at fi siyaqin kamilin tatadamman anna man aadahu Allahu al-hukma wal kitaba wan nubuwwata la yad'u ila ibadati ghairi Allah. Ayat ini kalau kita baca konteksnya secara lengkap, secara sempurna, tatadamman mengandung anna man atahu Allahul hukma wal kitaba wal nubuwata la yad'u ila ibadati ghairillah. Mengandung penjelasan bahwasanya barang siapa yang Allah berikan kepadanya hukum, kemudian Alkitab dan kenabian, itu para nabi dan rasul, tidak mungkin untuk mendakwahkan manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Sawa'un kana al-ma'budu malakan aw nabiyyan aw ghairu dhalik. baik yang diibadahi itu malaikat ataupun nabi ataupun yang selainnya. Ya, tidak mungkin seorang nabi atau seorang rasul yang telah Allah berikan kepadanya hukum, itu syariat, kemudian Allah turunkan kepadanya Alkitab dan Allah berikan kepadanya an-nubuwwah, kenabian, tidak mungkin kemudian dia menyerukan manusia untuk beribadah kepada selain Allah, baik kepada malaikat ataupun kepada nabi ataupun selainnya dari kalangan makhluk. Li'annahu law fa'ala dhalika la kharaja an rif'atil maqamil ladzi nala min Allah 'azza wa jalla. Karena kalau seandainya dia, walaupun dia seorang nabi atau seorang rasul, melakukan hal itu, yaitu mendakwahkan manusia untuk beribadah kepada selain Allah, maka dia akan keluar dari kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi yang dia capai atau dia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu kedudukan kenabian dan kedudukan kerasulan. Kalau sampai mereka menyerukan manusia untuk beribadah kepada selain Allah, maka mereka akan keluar dari kedudukan yang tinggi ini. Wa yumkin ay yuqal ibadatu ghairillah taghut. Dan mungkin juga untuk dikatakan bahwasanya beribadah atau peribadatan kepada selain Allah adalah taghut. Li'annahu min at-tughyan huwa mujawazatul 'abdi haddahu fi ibadati ghairillah. Karena taghut, kalimat taghut atau istilah taghut itu dari diambil dari at-tughyan, yang maknanya adalah mujawazatul 'abdi haddahu. Ketika seseorang, seorang hamba atau makhluk melampaui batasnya, melanggar batasnya dan melampauinya, fi ibadati ghairillah, yaitu dengan beribadah kepada selain Allah, au ta'atun ay matbu'un fi ghairi ta'atillahi wa rasulih, atau ta'at yaitu ditaati di selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ammal ma'budun min dunillahi qisman. Adapun sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, qismun bari'un min hadhil ibadatil ladhi al-saqaha bil musyrikun. Wa haula salihu ibadillah min al-malaikati wan nabiyyin wa salihil jinni wal ins. Jenis sesembahan yang diibadahi selain Allah yang pertama adalah jenis yang berlepas diri dari peribadatan tersebut, berlepas diri dari peribadatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin tersebut, dan mereka adalah salihu ibadillah, orang-orang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah, para wali Allah, orang-orang soleh yang kemudian diibadahi selain Allah. Tentunya mereka berlepas diri, berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Minal malaikat, baik dari kalangan malaikat ataupun para nabi dan orang-orang soleh, baik dari kalangan jin maupun manusia. Kalau ada di antara mereka yang diibadahi selain Allah, maka mereka pasti berlepas diri dari peribadatan selain Allah tersebut. Nah, misalnya ada kaum musyrikin yang menyembah malaikat, maka pasti malaikat berlepas diri dari peribadatan kaum musyrikin tersebut. Atau ada kaum musyrikin yang beribadah atau menyembah para nabi, misalnya Yahudi menuhankan Uzair, atau kaum Nasara yang menuhankan Isa alaihissalam, maka pasti keduanya berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Ataupun para wali, hamba-hamba Allah yang soleh, jika ada yang beribadah kepada mereka, meminta kepada mereka, beristighatsah kepada mereka, tentunya para wali tersebut, karena mereka orang saleh, pasti akan berlepas diri dari peribadatan selain Allah tersebut. Wal qismu tsani, jenis yang kedua atau macam yang kedua dari sembahan-sembahan yang diibadai selain Allah, man radiya bi ibadati nafsihi min dunillah, yaitu jenis yang ridho dengan peribadatan dirinya. Seorang diibadai selain Allah dan dia ridho dengan peribadatan tersebut. Dia diibadai selain Allah dan dia ridho. Auda'an nasa ila dzalik, atau bahkan mengajak manusia, menyerukan manusia untuk beribadah kepada dirinya. Fahada taghut wa ibadatuhu taghut. Maka yang seperti ini disebut sebagai taghut, yaitu man radiya bi ibadati nafsihi auda'an nas ila dzalik. Seorang yang ridho dengan peribadatan manusia terhadap dirinya, atau bahkan menyerukan manusia untuk beribadah kepada dirinya, ini disebut sebagai taghut. Dan ibadahnya juga disebut sebagai taghut pula. Wa ibadatuhu taghut. Sebagaimana yang terjadi pada yang paling jelas, ya iblis la'natullah alaih, menyerukan manusia baik dari kalangan jin maupun manusia untuk beribadah kepada dirinya. Atau juga Fir'aun yang mengangkat dirinya sampai kedudukan Tuhan, kemudian menyerukan rakyatnya untuk beribadah kepada dirinya. Ta'ud yang seperti ini. Fama'na wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, ya'ni ma'budin min dunillahi azza wa jal. Beliau menjelaskan makna arbaba. Arbaba di sini bentuk jamak dari rab, tapi maknanya adalah bentuk jamak dari ma'bud. Bentuk jamak dari ma'bud, yaitu zat yang diibadai. Dan tidak mungkin para nabi dan rasul untuk memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbab, yakni ma'budin min dunillah, yaitu yang diibadai selain Allah. Baik, selesai kita dari pembahasan peribadatan kaum musyrikin kepada para malaikat. Kita beralih ke jenis peribadatan kaum musyrikin yang lain. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilul anbiya, dan dalil tentang para nabi, yaitu dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya di sana ada sebagian orang kaum musyrikin yang menjadikan nabi sebagai sesembahan. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-116, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, al-ayat. Firman Allah yang berbunyi, dan ketika Allah berfirman kepada Isa ibn Maryam, bertanya kepada beliau, a anta qulta lin-nas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah, apakah engkau wahai Isa mengatakan selama engkau hidup di dunia, mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah yang diibadai selain Allah. Pertanyaan Allah kepada Nabiullah Isa kelak di hari kiamat, dalam keadaan Allah Maha Tahu, tapi di sana ada hikmah di balik pertanyaan Allah kepada Nabi Isa tersebut, yang nanti akan dijelaskan oleh syarih insyaallah. Asy-syarh qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallah, hadihi ayatul Ma'idah, ini adalah ayat dari surat Al-Ma'idah, wasiyahu kamilan, dan konteks ayat secara sempurna beliau akan sebutkan secara lengkap. Wa idh Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ketika Allah bertanya berfirman kepada Isa bin Maryam, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah?" Qala subhanak. Maka Nabi Isa akan menjawab. Ketika ditanya Allah Azza wa Jalla dengan pertanyaan itu, beliau akan menjawab, "Subhanak. Maha suci Engkau, ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hak. Tidak mungkin bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jika aku benar mengatakan yang demikian selama aku hidup di dunia, faqad 'alimta. Pasti niscaya engkau mengetahuinya. Isa bin Maryam, Nabiullah Isa AS tahu bahwasanya Allah bertanya itu, ya sudah tahu jawabannya. Jika seandainya Nabiullah Isa mengatakan hal itu, niscaya Allah sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, dan aku, adapun aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Masih ada kelanjutannya. Adapun yang beliau sebutkan di sini adalah ayat yang ke-116. Ba'daha wa hadha yataḍamman umurun 'iddah. Umuran 'iddah. Di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Kita bisa mengambil beberapa faedah atau penjelasan dari ayat ini. Al-amru, ini yang benar, al-amrul awal. Ini yang dimaksudkan di sini, al-amrul awal, perkara yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kata beliau, "Habibullah fiha dhammun li'abadatil masih." Ini abadah bentuk jamak dari abid, sebagaimana kafarah bentuk jamak dari kafir. Ya, abadah di sini bentuk jamak dari abid, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih Ibnu Maryam, Isa Ibnu Maryam. Di dalam ayat ini terdapat celaan terhadap para penyembah Isa. Wa ummi, dan ibunya, alaihi wassalatu wassalam, minan nasara, yaitu orang-orang dari kalangan kaum nasara. Wa hadha ad-dhammu wat-tawbihu kama huwa zahirul ayati yudhhiruhu Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati tabkidan li haula. Dan celaan ini, jadi sejatinya ya, hakikatnya ayat ini berisi celaan kepada kaum nasara, terutama di akhirat nanti. Pertanyaan Allah ini adalah sebagai bentuk celaan kepada kaum Nasara. Wa hadha dhamm wa tawbih, dan celaan ini sebagaimana yang sangat jelas nampak dari ayat tersebut, hikmahnya adalah yudhhiruhullahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Sengaja Allah tampakkan di hari kiamat nanti, tabkitan lihaula, untuk membungkam kaum Nasara, untuk menunjukkan kebatilan mereka, kesesatan mereka, dan untuk membungkam mereka. Mereka tidak akan bisa menjawab ya, dan tidak akan memiliki hujjah di hadapan Allah, karena ternyata Nabi yang mereka ibadahi berlepas diri dari peribadatan mereka, sehingga mereka hanya bisa bungkam. Nah, yas'alul masiha sallallahu alaihi wasallam bima tadammanathu ayatul ma'idah hadihi. Allah bertanya kepada Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terkandung di dalam ayat ini. Wallahu ya'lam, dan Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui, anna nabiyahu wa 'abdahu wa rasulahu Isa sallallahu alaihi wasallam la yaqula hadha. Allah Maha tahu kalau seandainya, kalau ternyata nabinya dan hambanya dan rasulnya Isa ibnu Maryam tidak mungkin mengatakan hal itu. Allah bertanya kepada Nabi Isa, anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertanyaan itu Allah tanyakan kepada Nabi Isa dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Nabinya tidak akan mungkin mengatakan hal itu ketika di dunia, yaitu menyerukan peribadatan kepada dirinya. Lakin hadza li ajri izharil dhammi li haula'il ladina 'abaduhum min dunillah. Ini hikmah di balik pertanyaan Allah kepada Nabi Isa, yaitu hadza li ajri izharil dhamm. Ini adalah untuk menunjukkan dan menampakkan celaan kepada mereka, yaitu orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Nabi Isa. Ya, Allah ingin menampakkan celaan mereka, mencela mereka di hadapan makhluknya. Wa in qala qa'il, jika ada yang bertanya, ya, beliau beralih ke pembahasan yang lain. Jika ada yang bertanya, wa madza qalana nahnu bi haula'in nasara? Apa yang memasukkan kita tergolong seperti orang-orang Nasara? Ya. Apa yang bisa memasukkan kita atau menjadikan kita menjadi mirip seperti orang-orang Nasara? Wal jawab, jawabannya, anna kullama dhammallahu alaihi ahlal kitab fahuwa mutawajjihun ilaina in nahnu salakna maslakahum. Ini penting, ya. Beliau menyebutkan sebuah faedah, anna kullama dhammallahu alaihi ahlal kitab, setiap celaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang dengannya Allah mencela ahlul kitab, baik dari kalangan Nasara maupun Yahud, ya, maka itu juga mutawajjihun ilaina, mengarah kepada kita kaum muslim. Setiap celaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, celaan yang ditujukan kepada kaum Nasara dan Yahud dari kalangan ahlul kitab, maka itu juga mengarah kepada kita. Inna nusalakna maslakahum, jika kita menempuh jalannya mereka, jika kita mengikuti jalannya orang-orang ahlul kitab yang tersesat tersebut. Fayaqul salikun min hadhil ummah fi ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi di kalangan umat ini ada orang-orang yang beribadah kepada nabi, beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip apa yang terjadi pada kaum Nasar, beribadah kepada nabinya. Dan ini terjadi di tengah-tengah umat dalam bentuk apa? Beribadah kepada nabi wa du'ai, berdoa kepadanya, ya. Berdoa, beristighatsah, meminta kepada nabi dalam keadaan nabi sudah wafat alaihi salatu wassalam, ya. Min dunillah, mereka beribadah kepada nabi dan menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Wa su'alihi tafrijal karb, mereka meminta untuk dilepaskan dari berbagai kesempitan. Jika mereka ditimpa musibah, istighatsahnya ke nabi, bukan ke Allah. Ini adalah mirip seperti yang terjadi pada kaum Nasara, peribadatan kaum Nasara kepada nabinya Isa alaihissalam. Maka di umat ini juga ada terjadi yang seperti itu. Au qasdihim ala baitihi au ghairihim min as-salihin. Atau juga ada sebagian dari kalangan umat ini yang beribadah kepada ahlul bait, kepada keluarga nabi. Au ghairihim min as-salihin, atau juga beribadah kepada orang-orang soleh. Hada yushbihu tamaman sani'a ahlil kitabi ma'a anbiya'ihim. Ini menyerupai, ya, atau bahkan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab terhadap para nabinya, yaitu beribadah kepada para nabinya menjadikan nabinya sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan selain Allah. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam kama fil hadits sahih. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pemimpin umat yang beliau sangat mencintai umatnya dan sayang terhadap umatnya, tidak ingin jika umatnya tersesat dan menyimpang seperti penyimpangan dan kesesatan umat-umat sebelumnya. Sehingga banyak kita dapati di dalam hadis-hadis beliau memperingatkan umat ini jangan sampai terjatuh pada penyimpangan dan kesesatan umat-umat sebelumnya, terkhusus ahlul kitab. Dalam hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam hadis yang panjang, tapi beliau sebutkan intinya di sini. Rasulullah bersabda, la tutruni, janganlah kalian tutruni, ya dari kata atra yutri itra, ya dari kata atra yutri itra, maknanya adalah balagha fil madh wasana, berlebihan di dalam memuji. Ini makna la tutruni, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku. Ya. Ini Rasulullah sudah jauh-jauh hari sudah memperingatkan umat ini. Ya. Jangan sampai kalian berlebihan di dalam memujiku. Coba kita lihat realita yang ada di tengah-tengah umat. Ya, sebagian mereka memuji Rasulullah hingga berlebihan, bahkan sampai menempatkan posisi Rasulullah sampai derajat uluhiyah, derajat ketuhanan. Kalau diingatkan, jangan kalian melakukan seperti itu. Itu adalah perbuatan ulu fiddin, berlebihan dalam agama. Maka mereka akan, orang ini tidak cinta Rasul, ya, orang ini tidak menghormati Rasul, katanya. Nah, padahal Rasulullah sendiri sudah memperingatkan umat ini, jangan kalian berlebihan di dalam memujiku. Kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana kaum Nasara telah berlebihan di dalam memuji al-masih ibn Maryam, yaitu memuji nabinya. Mereka berlebihan sampai mengangkatnya ke posisi ketuhanan. Innama ana abdun, hanyalah aku seorang hamba. Faqalu, faqulu, maka katakanlah abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demikian tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala abdullah fa ahlul kitab ismun farratu fi anbiya'ihim wa adha'uhum. Sehingga ahlul kitab itu ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Ada jenis ahlul kitab yang justru meremehkan dan menyepelekan para nabinya, meremehkan, menyepelekan, menyia-nyiakan para nabinya. Kama sana'atil yahudu ma'isa wa ummi, sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi terhadap nabinya, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ibunya alaihi masallatu wassalam. Bal waqatalu katsiran minal anbiya, bahkan kaum Yahudi terkenal mereka memiliki sejarah kelam, mereka membunuhi para nabi yang diutus Allah kepada mereka. Mereka bunuh bukan hanya satu, ya, lebih, bahkan banyak dari kalangan nabi yang mereka bunuh. Wa jama'u qatlal masih, mereka juga telah bersepakat kaum Yahudi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Walakin Allah najjahu minhum, akan tapi Allah menyelamatkan beliau dari tipu daya dan makar mereka. Famakara bihim, maka Allah membalas makar mereka, itu makar kaum Yahudi. Wa alqa shibha Isa ala rajulin minhum faqataluhu, Allah membalas makar mereka dan menjadikan orang yang serupa dengan Nabi Isa dari kalangan mereka sendiri. Allah jadikan ada orang yang menyerupai wajah Nabi Isa dari kalangan mereka sendiri, dan akhirnya mereka membunuhnya, dan mereka mengatakan kami telah membunuh Isa dan menyalibnya, padahal yang dibunuh bukanlah Nabi Isa. Nabi Isa telah diangkat Allah ke atas langit dan mereka membunuh orang yang diserupakan Allah dengan Nabi Isa. Wa rafa'allahu nabiyyahu Isa sallallahu alaihi wasallam ilaihi, dan Allah pun mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Ini jenis yang pertama dari kalangan ahlul kitab, yaitu orang-orang mereka yang menyepelekan dan meremehkan kedudukan para nabi. Wa ta'ifatul tsaniyah, kalau di zaman ini atau yang di kalangan umat yang menisbatkan kepada Islam tapi justru meremehkan dan merendahkan kedudukan para nabi, yang paling jelas dia dari kalangan kaum liberal. Ya. Mereka menyerupai orang Yahudi, menjatuhkan dan merendahkan kedudukan para nabi. Ya. Nah, dan juga kelompok-kelompok lain yang serupa dengan mereka. Adapun jenis yang kedua, wattaifatus tsaniyah. Jenis yang kedua dari kalangan ahlul kitab adalah man walau fi anbiya'ihim hatta rafa'uhum ila martabatil uluhiyah. Yaitu jenis yang berlebihan terhadap para nabi mereka sampai mengangkat derajat mereka ke martabat uluhiyah, ke posisi uluhiyah. Wa haula humun nasara. Wa haula humun nasara. Mereka adalah kaum nasara. Walahum syibahun min hadhihi al-ummah. Dan ternyata di kalangan umat Islam ini ada juga yang menyerupai perbuatan mereka. Fa inna rafidah, contohnya apa? Itu kalangan Syiah, sekte Rafidah, yang mereka ghalau fi ahli al-bait. Mereka berlebihan di dalam menghormati ahli al-bait, keluarga Nabi, keluarga Rasulullah, la siyama Ali, terutama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ibnahu al-Hasan wal Husain, dan juga berlebihan kepada kedua putra beliau Al-Hasan dan Al-Husain. Hatta abaduhum min dunillah, sampai mereka beribadah kepada Ali, kepada kedua putranya Al-Hasan dan Husain. Mereka menyembah, orang-orang Syiah Rafidah menyembah mereka, ya, dan menyekutukannya di sisi Allah, selain Allah. Nah, dan ini juga sangat jelas terjadi pada orang-orang Syiah Rafidah. Mereka kalau beristighatsah yang dipanggil bukan Allah tapi Ali atau Al-Hasan dan Husain. Nah, kalau mereka berdoa pun berdoanya kepada Ali dan kepada kedua putra beliau, dan tentunya Ali dan kedua putra beliau berlepas diri dari kesyirikan Syiah Rafidah. Adapun kalangan umat ini yang menyerupai Yahudi, itu dari kalangan yang disebut dengan Nawasib. Qala Rabbillahi wa Nawasib dayya'u alal bait fasabbuhum wa syadamuhum wa adawru. Ini kutub yang berseberangan dari Syiah Rafidah. Kalau Syiah Rafidah di utara, Nawasib ini di selatan. Ya, saling berseberangan. Kalau Rafidah berlebihan di dalam menghormati Ahlul Bait, kalau Nawasib sebaliknya. Dayya'u Ahlul Bait, mereka meremehkan kedudukan Ahlul Bait. Fasabbuhum, bahkan mencela mereka. Wasyatamuhum, dan mencaci mereka. Wa'adawhum, dan mengganggu mereka. Ya. Nah, ini Nawasib, dari kata atau dari bentuk tunggal An-Nasibi, orangnya disebut Nasibi. Firqahnya namanya Nasibiyah, yaitu orang-orang yang kelompok yang mencela Ahlul Bait, mencela keluarga Nabi. Wa ahlu sunnati walillahil hamd wal satun. Adapun ahlu sunnah wal jamaah walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, wasat, mereka berada di pertengahan. Karena memang salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah prinsip wasatiyah, prinsip pertengahan. Yuhibbuna ahlal bait wa yatawallawnahum, mereka mencintai ahlul bait, keluarga Nabi, dan berloyalitas kepada mereka. Wala yarfa'unahum fawqa ma anzalahumullahu azza wa jalla, tapi juga selain mereka mencintai dan menghormati ahlul bait, mereka tidak mengangkat derajat ahlul bait tersebut di atas posisi yang Allah tempatkan pada posisi tersebut. Artinya tidak sampai mengangkat mereka ke derajat yang bukan seharusnya. Liannahu qad istaqarra 'indahum walillahil hamd min al-kitabi wa sunnati wa ijma'il a'immati annahu la ghuluwa fid din. Karena telah tetap di sisi mereka, yaitu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, walillahil hamd, dari kitab, dari Alkitab, Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan ijma' para ulama, annahu la ghuluwa fid din, tidak boleh berlebihan di dalam urusan agama. Wasatun laisa fihi ghulu, dalam beragama ini harus wasat, harus pertengahan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh ghulu. Fal ibadatu hiya mahdu haqqillahi azza wa jal, ibadah itu hanya milik Allah azza wa jal. Fala yastahiqquha man dunahu mahma kanat manzilatuhu, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi siapapun dia dan apapun kedudukannya, karena ibadah hanya murni hak Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.